Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa nitala bihadih wa sallam sunnatihi ila yaumil din wa ba'd. Sekarang kita masuk tentang salam dan salam muwazi. Berdekatan dengan salam istisna. Berdekatan dengan salam adalah istisna dan istisna al-muwazi. Kayaknya semoga bisa sebelum zuhur kita selesai membahas tentang salam muwazi dengan istisna al-muwazi. Salam, kita menyerahkan uang tunai di depan. Uang tunai di depan. Barang nanti diserahkan pada waktu yang telah disepakati dengan spek, sifat, ketentuan yang disepakati dari awal. Seperti kita ingin pada tanggal Juni, pada bulan Juni, 1 Juni membutuhkan 1 ton pepaya jenis California umpamanya, atau pepaya madu umpamanya. Ada, kita tahu bahwa pada saat itu ada yang minta ke kita. Ya. Lalu kita bukan petani. Atau kita butuh pada waktu itu. Itu bukan petani, kita cari orang yang punya kebun pepaya, atau kita jadi siapapun juga, kita beli dari dia, nih, ya, saya beli dari pepaya 1 ton jenis California, saya terima nanti pada tanggal 1 Juni, ya, kemudian berapa harganya, dia memperkirakan harga 1 Juni itu, 1 ton itu sama dengan 30 juta, umpamanya, tapi karena uang di depan itu lebih murah kan. Udah saya bayar 23 juta atau 25 juta ya, sekarang cash, nanti saya terima pepaya sebanyak 1 ton pada tanggal 1 Juni. Diserah terimakan umpamanya di kantor saya atau di gudang saya, alamatnya ini. Ini akadnya apa? Salam. Ini dinamakan dengan salam. Kalau salam mawazi, salam mawazi, saya sudah pada tanggal 1 Juni, saya sudah punya 1 ton pepaya. Pada tanggal 3, pepaya biasanya berapa hari tahannya? Seminggu tahan. Pada tanggal 3 Juni, ya, ada, saya pikirkan ada orang butuh, saya cari orang yang butuh paya tanggal 3 Juni. Atau ada orang pesan kepada saya duluan. Tolong sediakan saya paya tanggal 3 Juni 1 ton. Ya. Dengan harga 1 ton itu 25 juta kata dia. Saya siap. Lalu sekarang saya cari lagi ke petani atau pengumpul atau agen atau siapapun. Saya beli dari dia paya 1 ton seharga 23 juta. Untung saya berapa? 7 juta. Boleh. Ini namanya salam mawazi. Dia bikin salam paralel ke sebelumnya dia sebagai muslim. Ya, ke yang setelahnya dia kepada muslim ilaih. Ya. Pada salah satu dia penjual, salah satu lagi dia pembeli, sama dengan murabahah, tapi ini salam. Kalau istisna butuh dibuat, kalaupun istisna butuh dibuat, Anda biar depan salam juga namanya boleh. Tapi istisna perbedaannya dengan salam, dia butuh dibuat, Anda jelaskan spek, barangnya belum ada dan butuh dibuat, ada unsur jasa pembuatan. Jasa pembuatan. Kalau yang salam biasa, tidak ada jasa pembuatan. Tidak ada jasa pembuatan. Bila istisna ada jasa pembuatan, maka di sini ada sedikit keringanan. Tidak disyaratkan uang harus cash di depan. Termasukkah ini menjual barang yang belum dimiliki? Termasuk. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Dia memang bagian dari jual beli belum dimiliki, tetapi dibolehkan. jelas, termasuk jual beli barang dimiliki tetapi dibolehkan. Ya. Kenapa boleh? Pertama, hadis Nabi yang ketika beliau datang ke Madinah dan mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam, maka beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kaidin ma'lumin wa usnin ma'lumin illa ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah melakukan akad salam dengan berat yang tertentu, jelas, atau takarannya jelas, dan serahkan uang pada saat akad agar tidak terjadi hutang dengan hutang. Agar tidak terjadi hutang dengan hutang. Kemudian disepakati tanggal penyerahannya, speknya disepakati, tanggal penyerahannya disepakati. Lalu, bukankah dalam Islam jual beli buah sebelum matang di pohonnya boleh? Tidak boleh. Ini jangankan sebelum matang, sebelum ada. Boleh? Apa bedanya berarti? Ijon beda. Ini namanya ijon, ini namanya salam. Ganti ijon tadi menjadi salim. Boleh sekarang? Bukan salam, ya salim. Bukan karena namanya. Karena apa? Kenapa yang jual beli sebelum matang tidak boleh? Ini sebelum ada. Sudah ada paya itu nanti pada tanggal. Pada saat akad hari ini. 1 Juni 2014. Sudah ada atau belum? Putiknya sudah muncul atau belum? Belum. Kenapa boleh? Sedangkan itu sudah muncul putiknya, tapi belum matang tidak boleh. Iya. Zimmahnya. Kalau ini jual barang di pohon tidak boleh, risikonya besar. Yang ini zimmah. Maka salam batal kalau dia menentukan saya salam untuk kebun pepaya dari kebun yang ini. Siapa tahu tidak berbuah. Jelas? Di ma'ir ada kan ya, walaupun bukan berbentuk persyaratan tapi berbentuk pasal dia buat, pasti ada. Kalau ditentukan dari kebun yang ini tidak boleh. Karena sudah muncul putik pun tidak boleh, apalagi belum buah berbuah. Tapi kalau hanya spek dalam rimah tanggungan dia, ini yang namanya salam. Ini enggak berbuah tetap dihadirkan karena diminta dia cuma paya madu 1 ton kelas yang kelas A atau kelas B atau kelas super, dijelaskan kelasnya, yang membedakan harga cukup. Ya, maka dia menjadi boleh. Dan salam mawazi tadi paralel, dia sudah diterima barang atau belum sama dia? Kan dia jual lagi kan? Saya beli tadi, ya hari ini saya beli, sore saya jual lagi. Sudah diterima barang? 1 Juni terima barangnya. Dia jual itu 3 Juni. Boleh jual beli barang sebelum diterima? Jelas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi saya membuat akad salam pepaya 1 ton yang akan saya terima tanggal 1 Juni pagi jam 8 saya buat akad. Salam, boleh kan? Sore ternyata saya dapatkan pembeli. Saya dapatkan pembeli. Saya jual kepada dia tanggal 3 Juni sehingga saya ada space waktu 2 hari. 3 Juni dengan harga, tadi harganya 23 juta, saya jual 25 juta. Dalam hitungan waktu 8 jam? Anggap 10 jam. Sorry. Anggap 10 jam, saya untung 2 juta. Boleh ini? Sudah saya terima barangnya? Pertama, siapa yang bisa jawab boleh atau tidak? Yang boleh berapa orang? Yang tidak? Sisanya? Kalau antum sudah baca, ini kan saya ngetes antum sudah baca atau belum. Baik, yang boleh kenapa boleh? Ada sesnya. Caranya bagaimana? Bentuk akadnya agar betul-betul jadi baik salam dua-duanya. Rincian yang lain bagus ya kalau khair. Rincian yang lain, Teno. Iya, masyarakat uang dapat dia untung sudah 2 juta 10 jam. Barang belum di tangan dia, tidak ada risiko kan dia? Ada risiko atau tidak dia? Ya future ini kan ya? Boleh. Jazakallah khair. Bikin akad yang kedua spek juga, bukan barang yang tadi. Paham? Kalau dia berkatakan, saya tadi baru beli paya dari Ibu Siti. Ya. Ini sekarang saya jual kepada Anda di sore hari. Ini boleh? Tidak boleh. Karena dia menjual barang yang belum terimanya. Setelah mau jual spek, jual pajak. Kemarin jual pajak, sekarang jual spek lagi. Istilahnya bikin pusing. Ya. Malah, tanyakan ke Imam Syafi'i, enggak tahu Imam Syafi'i jual spek. Belum selesai. Bagaimana bisa yang jadi boleh sehingga ada dalam salam mawazi ini? Kan itu kan pertanyaannya. Saya katakan kepada Pak Adi ini, Pak Adi, saya jual kepada Anda, paya speknya sama dengan yang tadi. Ini. Ustaz, saya tahu antum ustaz. Dari mana antum saya tahu antum enggak punya kebun paya? Dari mana antum beli paya itu? Apa urusan Anda dengan paya saya? Yang jelas saya menjual kepada Anda paya 1 ton tanggal 3 Juni. Dari mana saya dapatkan terserah saya. Ya udah, karena antum ustaz insyaallah bisa percaya nih. 25 juta. Untung saya 2 juta. Ada risiko saya? Ada. Pada tanggal 3 Juni Ibu Siti tidak menyerahkan apa-apa kepada saya wajib menyerahkan kepada dia. Tapi kalau saya katakan dari Ibu Siti tadi, saya tinggal alihkan Ibu Siti ke Pak Adi, saya keluar dapat uang 2 juta. Ini di future trading. Jelas perbedaannya? Tipis atau tidak? Tapi yang satu halal, satu riba. Yang satu riba, jual beli barang sebut terima. Darahin bidarah muta'am murja. Yang satu halal. Baik. Cukup? Baik, ada pertanyaan tentang yang dibaca tentang salam. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu ramai kayaknya, sebentar dulu. Ibu-ibu kenapa? Ustaz, kalau kita melakukan salam itu, kita harus ada jaminan enggak, Ustaz? Si penjual, ya. Penjual minta pembeli minta jaminan dari penjual. Iya. Di ma'ayir ada, Ibu? Ma'ayir syariah ada atau tidak? Tidak ada minta jaminan di situ. Kalau tidak ada di pasal domanat 3 biasanya lengkap, nggak mungkin tidak ada. Saya penjaminan muslim fi, pembeli salam boleh meminta jaminan atas muslim fi dengan barang gadai atau kafalah atau selain keduanya sesuai dengan syariat. Jelas ibu, ibu sudah baca atau belum? Kayaknya udah Ustaz, cuman mungkin lupa Ustaz. Masya Allah, ya ya. Ibu bacanya jangan sekali, 4 kali, 5 kali boleh. Ini makanan bagi kita yang praktisi. Ini rujukan fikihnya Anda ini. Sebelum Anda bikin akad salam atau akad murabahah, baca dulu dengan baik. Makanya saya harapkan kita cukup memahami, cukup. Walaupun enggak jadi bikin akad ngedengar itu pelatihan. Bila Anda pahami ini, itu bisa Anda tuangkan. Karena rincian di sini seperti saya katakan, saya belum pernah menemukan buku fikih selengkap ini. Fikih sebetulnya jelas, maka bisa dihafalnya dengan begitu. Setiap kita bikin akad ini, besok bikin murabahah, baca lagi jelas ahadeh. Walaupun nanti SOP sudah ada, perusahaan sudah ada, baca lagi akadnya. Khawatir ada yang keselip, ada yang ini, ada yang umpamanya kasus yang bertanya belum tahu kita hukumnya, rujuk ke sini baca lagi. Dan ini dikatakan oleh Imam Qalafi bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari masalah dinnya sebelum dia mengamalkannya. Jika berkaitan dengan muamalah, i'lam annal Ghazali hakal ijma'a fi ihya' ulumuddin wa Syafi'i fi risalatihi hakahu aidan. Hakahu aidan. Ini nukilan oleh Al-Qarafi. أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القرض فمن تعلم وعمل بالمقتضى ما علم أطاع الله تعالى طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين وَمَنْ عَلِمْ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَ عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهَ تَعَالَى طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً. Kata Al-Qarafi bahwa Al-Ghazali menukil ijma' dalam Ihya' al-Muddin. Begitu juga Imam Syafi'i dalam risalahnya menukil ijma'. Jadi sebelum Al-Ghazali ada ijma' yang dinukil oleh Syafi'i. Apa yang mereka nukil? Seorang mukallaf, seorang muslim yang mukallaf tidak boleh melakukan perbuatan sampai dia mengetahui hukum Allah dalam hal tersebut. Siapa yang berjual beli wajib mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan syariatnya dalam jual beli. Bila praktek kita sebagai jual beli, baca lagi rukun jual beli ya, tuh. Ya. Tadi pagi mau beli gula, baca dulu ini antara. Harus baca. Baik. Wa man ajar wajib alaihi ta'allama syara'a Allah taala fil ijarah. Siapa yang melakukan akad ijarah, siapa menyewa, sebelum naik taksi baca dulu gharar atau tidak ini. Ya, wajib dia mempelajarinya. Ya ta'allam fil ijarah, hukum Allah dalam masalah ijarah. Wa man qarad, saya melakukan akad qirad mudharabah. Mudharabah di dalam bahasa Hijaznya dengan qirad. Wajib alaihi ta'allam hukum Allah taala fil qirad, wajib dia mempelajari hukum Allah tentang qirad. Fa man ta'allam wa 'amila bi muqtada ma 'alim, atau Allah taala ini. Siapa yang mempelajari dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi ilmunya, dia mentaati Allah dua kali. Pertama, taat mempelajari. Kedua, taat mengamalkan sesuai syariat. Dua pahala yang begitu. Siapa yang tidak, wa man lam ya'lam, siapa yang tidak mengetahui dan tidak beramal, jangan kira Anda selamat dari dosa. Dosa Anda dua kali, maksiataini. Pertama, dosa tidak mempelajari, kemudian dosa tidak sesuai dengan syariat Allah dalam transaksi tersebut. Wa man 'alim, siapa yang mengetahui tapi tidak mengamalkan dengan ketentuan ilmunya, mentaati Allah sekali dan dosa sekali. Ini rugi atau imbang? Rugi ya. Pasti rugi. Terus rugi. Kalau ada dosa yang kira itu imbang, rugi pasti. Belum tentu tertutup dosa maksiat tadi dengan ketaatan tadi. Baik. Jelas Ibu? Jadi Ibu rugi atau untung Ibu? Ya, untuk tadi malam rugi, tapi sekarang pagi ini untung Ibu. Silakan. Silakan ya, berdiskusikan masalah salam. Ustaz, ya, pertanyaan. Salam. Dari uraian Ustaz tadi tentang salam muwajiz nih. Ya. Kalau bisa dari awal dulu, kalau bisa dari kita cek dasar satu dulu lah ya, khawatir dari. Enggak, kayaknya hampir dari, sama dengan maksud itu dari bus, dari di bursa apa? Komoditi maksud saya, Ustaz. Bursa komoditi itu kan setelah kita melakukan transaksi jual beli sebelum jatuh tempo, itu bisa lagi diperjualbelikan. Tapi kalau setelah terjatuh tempo dari surat jual beli itu, kontrak janji jual beli itu, barang harus diserahkan dan harus dilakukan pembayaran. Yang antum jual di bursa tadi, bursa komoditi, barang yang antum beli atau spek? Biasanya spek. Entah. Gak bisa. Kayak dia minta bukti pembeliannya kan? Atau enggak? Kan itu transaksi pertama. Transaksi kedua diminta atau tidak bukti transaksi pertama? Enggak. Biasanya main di website aja tuh, di internet. Iya, tapi dia minta atau tidak. Kalau memang terpisah, tidak ada masalah. Ya, biasanya di... Tapi apakah nanti akan Anda serahkan barang pada tanggal tersebut ke pembeli Anda? Misalnya mereka minta misalnya sekian ton kopi dari Brazil, Tokyo Red Bean. kacang merah untuk di, ke Jepang itu. Oh, iya. Pada saat sampai jatuh temponya, walaupun barang itu belum ditanam atau apa, tidak ada dihubungkan ke itu. Oh, ada risikonya saat misalnya. Sebentar, sebentar. Pernah terjadi serah terima barang atau tidak di bursa komoditi? Kalau saya waktu itu ikut training di situ. Ikut trading. Ya, tapi kalau saya melihat sistem itu ijo aja enggak boleh, apalagi sistem nah, sebentar, barang jelas. Sebentar. Saya mengundurkan diri. Ya. Kalau kita ikut, kita ingin betul kacang merah. Bisa. Ya. Kalau udah jatuh tempo dengan surat perjanjian itu, barang harus diserahkan sampai ke rumah kita. Kalau menurut perjanjiannya begitu. Pernah sampai atau tidak, atau menurut perjanjian saja? Tidak pernah ada barang diserah terima, tidak pernah ada. Bukti saja memang. Memang berbeda ini dengan kalau umpamanya memang serah terima akan ada dan memang bursa tidak pernah serah terima barang, mereka juga bukan jual beli barang mereka. Memang di sana ada perjudian dan mereka sendiri mengakui. Para filsuf Mesir dalam buku Jalan Sudut Riba, beliau menjelaskan bahwasanya beliau doktor dari Amerika, doktor ekonominya. Beliau mengatakan bahwa orang para ekonom Amerika sendiri mengatakan Wall Street itu kasino Wall Street, perjudian. Yang terjadi serah terima uang saja. Ini hanya diikat untuk siapa yang untung, siapa yang rugi. Tidak pernah ada antum beli 10 ton kopi Brazil melalui bursa komoditi atau beli langsung ke sana. Siapa yang antara anda yang eksportir? Pernah anda eksportir di sini? Importir ada importir? Ada importir antara di sini? Hah? Calon? Gak apa? Pernah anda beli dari anda calon? Dalam riset anda, penelitian anda itu sudah dikelayakan dulu antum kan mau sebelum jadi cak. Anda akan beli dari bursa atau langsung beli dari luar negeri? Tak pernah orang beli, kalau ingin barang beli dari bursa enggak mungkin. Enggak pernah. Itu memang tujuannya perjudian. Janjinya memang janji diserahkan janji kan. Dia tidak akan inginkan barang. Pun janji itu tidak akan pernah dipenuhi. Yang jelas berbeda ini. Itu makanya dia sebelum diterima karena dijualnya barang yang ini. Sebelum diterima, maka dia darah bid darah mutaim. Ada riba di situ dan ada gharar besar. Karena tidak pernah terima serah terima barang. Gimana kita metodenya seperti yang kemarin halaman 42 ada pertanyaan? Tidak? Halaman 43? Begitu metodenya atau masing-masing bertanya aja. Tapi yang berkenaan dengan pasal. Mending seperti kemarin lebih cepat, lebih bagus. Halaman 42 ada pertanyaan? Lewat halaman 43. Ada pertanyaan? Atau sekarang lah baca ya. Coba baca sekarang aja. Baca sekarang masing-masing saja lah. Nanti kalau kayak kemarin terlalu panjang terlalu. Ini berapa lah? 42, 43, 44. Akan terlalu lama ya. Akan terlalu lama. Memang waktunya mepet. Kemarin nanti juga lelah. Semua kita berasa. Tapi tentu bagi yang membaca, bisa membaca, itu memang bermakna membacanya. Dalam kelelahan dia bisa membaca juga. Ya tayo. Halaman 42 coba baca dulu, 42 saja. Dalil di bawah jangan dibaca, kecuali anda tidak mengerti atau menurut anda bertentangan. Kok boleh, baru dibaca dalil. Footnote, di bawah itu dalil, mustanadat. Jangan baca, penting baca pasalnya. Baca pasal, bila anda ragu atau ingin tahu kenapa ini dilarang. Padahal menurut anda ini boleh. Atau kenapa ini boleh, padahal menurut memori anda ini mungkin terlarang. Baca dalilnya, baru baca footnote. Karena kalau baca atas sampai bawah, bercabang pemikiran anda. Silakan baca sekarang. Saya beri 10 menit. 10 menit. Salam saja. 10 menit. Silakan. Cukup waktunya kan? Silakan. Ada yang mau diskusikan? Fadhal. Riza. Sebentar. Salam merupakan akad yang paling penting solusi dari riba. Penting. Seperti pentingnya murabahah, salam juga sangat penting sekali. Kalau murabahah, barang di depan. Kalau ini uang di depan. Jelas Anda seorang yang produsen mendapat, menghasilkan ikan, menghasilkan tanaman-tanaman atau hasil kebun atau hasil ladang, ya, dan butuh dana berobat atau segala macam, bisa Anda bikin akad salam. Bila Anda juga memberikan uang kepada seseorang yang dia adalah produsen, jangan berikan pinjaman, berikan dengan akad salam. Anda pembeli, dia minjam uang 10 juta, anaknya sakit, saya tidak akan berikan Anda pinjaman karena saya tidak mungkin untung. Sekarang padi Anda kapan perkiraan berbuah? Sekian tanggal, sekian panen. Ya udah, saya beli, tapi bukan padi Anda yang saya beli. Tapi saya beli spek dengan jenis padi, berasnya ini sekian kilo. Karena uang di muka lebih murah kan? Bisa dengan akad salam. Atau lihat kalau dia nelayan, hasilnya ikan. Salam dengan ikan. Saya beli di awal dengan lebih murah. Nanti Anda serahkan, boleh salam kan, boleh tadi dengan cara bitaksid, dengan cara penyerahan nyicil. Atau dia punya barang yang bisa disewakan. Salam fil manafi', salam dalam bentuk jasa. Ya, antarkan saya tiap hari ke sana. Kalau dia punya motor atau dia punya mobil, salam, ini uang di depan, antarkan saya pada tanggal sekian atau setiap hari ke tempat ini. Saya bayar di awal. Jelas. Selamat dari riba kan? Anda dapat untung, dia dapat untung juga, dan tidak ada riba di sini. Salam di awal. Kan dia butuh uang, saya butuh uang ini. Tadi kan ada kan di sini juga kan, ada kan? Harus pada akad itu kecuali sehari atau dua hari. Menurut Malikiyah. Tapi jumhur mengatakan harus pada saat akad, tidak boleh berpisah melainkan diserahkan. Karena kalau kita menjadi berhutang-hutang. Dan makna hadis Rasulullah, fal yuslif, dalam hadis lain fal yuslim, salim itu diserahkan. Berarti serahkan di akad. Sebentar. Misalnya nanti, sekarang kita rujuk dulu ke yang ini ya. Kita pahami dulu pasalnya. Nanti kalau selesai memahami pasalnya baru lanjutkan. Sekarang pasalnya dulu. Mana yang belum jelas pasalnya? Ustaz, fadhal. Yang 3311 Ustaz. Yang objek akad salam. Sebenarnya kan transaksinya itu ijarah Ustaz. Seperti memanfaatkan pesawat terbang atau kapal yang dengan waktu yang ditentukan itu kan masuk sewa menyewa. Sewa menyewa. Ya, bagaimana ya, memasukkan ijarah itu ke dalam salam tuh Ustaz? Bisa. Uang serahkan di depan. Kalau ijarah kan bisa di belakang. Iya. Karena kita sama antum beli tiket pesawat, sebetulnya antum berangkat 3 bulan lagi. Tapi beli sekarang. Itu namanya salam, bukan sewa menyewa. Karena antum beli cash kan sekarang, harga lebih murah atau lebih mahal? Atau sama? Lebih murah, ini betul akad salam. Walaupun namanya beli tiket. Ganti namanya, salam tiket. Salam manafi, salam jasa transportasi. Baik. Kenapa? Yang 3311 yang sudah tadi. Ini bisa kemungkinan, sebentar dulu. Kita cocokkan dengan teks aslinya. Karena penerjemahan di sini juga ada dia. Kalau salah. Dia. 3 lain nomornya, tidak masalah. Ini 321 kalau di sini. 3 2. Bentar, betul 3 3. Lafaz objek. Ini salah terjemahnya luar biasa. Mahal salam. Ini dia. 3 3 1 1. Type terus. Ya sama kan. Kalau sini 3 1 1. Kalau disitu 3 3 1 1. Terus pertanyaan itu apa? Yang ditanyakan Ustaz tadi, ini kan tentang modal salam. Sementara Ustaz menjawab tadi itu muslam fihnya. Ini bukan muslam fih. Ini masalah modal salam bisa berbentuk barang. Tidak selalu berbentuk uang. Bisa berbentuk barang. Wa yajuz ayakun kama yajuz ayakun ra'sul mal min al-qimiyat. wa yajuz aidan ay yakun manfa'atan 'ammah li 'ainin mu'ayyana ka sukna dar wa intifa' bi thairah. Sama, enggak ada masalah. Dalam akad salam, objek bisa jadi barang, bisa jadi uang, rasul malnya. Kalau di sini apa? Wa yajuz aidan ay yakuna manfa'atan 'ammah li 'ainin mu'ayyana ka sukna al-intifa' aw al-intifa' bi thairah aw bakhiran min al-muhalla wa yatru taslim al-'ain allati hiya mahall al-manfa' qabdan mu'ajjalan rasul mal. Coba, kalau dari bahasanya gimana? Coba. Modal juga boleh dalam bentuk kimiat, barang yang tidak ada persamaan di pasaran seperti hewan. Dan modal boleh juga dalam bentuk jasa benda-benda yang ditentukan. Seperti jasa menempati rumah. Artinya, sekarang saya beli apa, mangga atau beras, tukar dengan jasa nyewa rumah saya. Ya, silahkan terima rumah sekarang. Mangganya nanti. Bisa kan? Ya, penjalan kunci sekalian penjalan rumah. Ya. Atau jasa memanfaatkan pesawat terbang atau kapal dengan waktu itu kan. Saya beli ini nih, pakai pesawat terbang saya. Atau juga bisa dibalik kan? Juga bisa dibalik. Kalau sekarang objeknya muslim fihnya adalah jasa, dan makan dengan salam manafi'. Salam dalam bentuk manfaat objeknya, uang pembayarannya. Boleh, dua-duanya enggak ada masalah. Baik. Poin berapa Ustaz Isnin? Ya. Dalam akad salam tidak boleh pada barang yang ditunjuk seperti mobil. Tidak boleh pada barang yang tidak tetap dalam tanggungan seperti tanah, bangunan, pohon. Tidak boleh pada barang yang spesifikasinya tidak tetap seperti permata, barang antik. Ini ilatnya apa Ustaz? Di situ tidak ada dalilnya. Hah? Baca. Kalau ketika menanyakan kenapanya, lihat baca footnote-nya. Ini yang sudah ma'ir syar'i sudah dimodifikasi. Oh iya, di atas sudah. Ada? Iya, ada. Di atas. Ada ini. Cukup Ustaz Nen? Oh iya. Hai. Sebentar. La yajuzu salam fi ma huwa mu'ayyan. Mustanan ada jawab salam fi ma mu'ayyan huwa anna rajulan ja'ana. Ada dalilnya. Baik. Cukup. Sesnen lagi yang lain. Ketika umpamanya kita ragu masalah dalil, ini di bawah dalil semuanya. Kalau bentuk buku aslinya dipisah antara dalil dengan ini. Berarti Anda baca dulu ininya, baca dalilnya. Yang sudah dimodifikasi ini saya gabungkan antara dalil dengan teksnya. Terjemahan ini sudah terjemahan dari modifikasi. Mungkin itu bertanya, boleh enggak kita modifikasi orang Ustaz? Ini saya diperintahkan oleh Bang Rojihi membuatnya ini. Kemudian mereka termasuk salah seorang pemegang hak ciptanya, mereka mengatakan sudah kami dapat izinkan, boleh, silakan. Ketika saya izinkan, boleh enggak disebarluaskan? Kata mereka, boleh kepada thullabul ilm. Tapi bukan untuk dijual. Untuk jual ini. Nanti keluar lagi buku Ma'ir Syariah modifikasi. Taip, tahzib Ma'ir Syariah. Taip, cukup, ada lagi yang lain bertanya kan? Nomor berapa? Berapa? Gak masalah, balik gak masalah. 3. Terus modal salam ini boleh gabungan gak Ustaz antara uang dengan jasa atau yang lain. Tapi diserahkan pada waktu akad. Iya. Boleh. Ini umpamanya saya membeli mangga 10 ton. Silakan saya beli dengan manfaat dari rumah saya 1 tahun digunakan. Kalau dia masih kurang, itu paling harga sekian. Ya udah, ukurannya saya tambah dengan uang, ini kunci dan ini uangnya. Kalau seperti ini Ustaz, misalnya jasanya berarti truk lah gitu ya. Iya, ini ketika pegang truknya pakai jasanya terus. Berarti kan ketika kebun pepaya tadi, California tadi, berarti kan perlu diantarkan gitu kan. Berarti termasuk dari siapa, petaninya butuh modal untuk sewa, misalnya sewa truk gitu ya. Sedangkan modalnya itu datangnya dari pemodal, dia punya truk juga. Pakai saja truk saya, termasuk modal transport kamu nanti gitu, termasuk modal salam itu gimana itu Ustaz? Utang dua-duanya berarti? Kapan dipakai? Nanti ketika nanti. Nanti utang boleh atau tidak? Utang ya. Payahnya juga utang atau tidak? Iya. Boleh. Enggak boleh. Ada solusinya gimana Ustaz? Solusinya pikirlah sendiri. Nanti kalau anda enggak dapat pikir, kita carikan bersama. Tidak semua terkadang ada solusi, tapi carikanlah. Cash dulu, nanti baru sewa lagi pada suatu waktunya. Jelas, jelas. Ya. Baik. Baik. Ada lagi yang lain? Mengenai penyerahan objek salam saat kalau dia salam berapa? Paralel. Ini halaman 45 3.7. Tapi yang berhubungan dengan salam paralel. Hai. Kalau seandainya objek ini tidak dilihat oleh nanti pada saat penyerahan oleh si pembeli, tapi langsung dia kirimkan kepada yang paralel yang satu lagi, pihak ketiga, itu bagaimana Ustaz? Boleh gak Ustaz? Yang mengirimkan si penjual pertama atau pembeli? Penjual yang pertama, yang pemilik barang yang pertama. Langsung dikirim kali dia, dia belum terima. Kita sebagai yang pihak yang di tengah gak menerima? Tidak menerima. Boleh menjual barang sebelum terima? Betul. Tetapi sekarang dia kan akan menyerahkan kepada dia. Boleh? Nah itu. Atau gini gak Ustaz? Boleh gak Ustaz? Apa ini mungkin ini tujuannya juga untuk meminimalkan kos. Betul. Jadi kita mewakilkan. Tapi ini menyebabkan gharar yang besar. Karena siapa yang nanggung risiko? Penerima. Anda tidak sampai ke si pembeli kedua. Penjual kedua akan menanggung beban risiko siapa? Penjual pertama. Penjual pertama barang risiko siapa? Penjual kedua. Ribut kan? Maka terima dahulu, berpindah risikonya kepada si penjual kedua, baru dikirimkan. Setelah diterima, tolong kirimkan. Kalau dengan wakalah bisa. Ketika waktu diterima, ingat ini risiko pindah ke tangan Anda. Saya hanya sebagai sekarang wakil untuk mengantarkan. Saya antarkan, tapi terima dahulu sehingga risiko berpindah ke tangan si penjual. Cek dengan baik, nanti saya enggak mau lagi. Setelah di ya udah, ternyata nanti kita sampai barang kurang. Tidak bisa Anda katakan kepada yang pertama tadi kurang. Jelas? Jadi, bila tidak Anda terima langsung, apa yang terjadi? Seperti yang tadi. Ribut, jadi horor. Kalau diwakilkan boleh. Anda di kota yang lain, minta tetangga Anda yang pernah teman atau Facebooker atau apa, tolong terima dong. Terima dia, berpindah risiko. Tolong serahkan lagi kepada dia. Tolong dikirimkan. Kalau pihak yang terakhir itu langsung mewakilkan enggak boleh, Kak? Yang terakhir yang mana? Yang pihak ketiga itu. Pembeli. Kita, pembeli ya. Dari pembeli kedua. Iya, pembeli kedua. Ya. Mewakilkan ke siapa? Mewakilkan kita. Dia pada saat barang langsung dikirim, dia mewakilkan kita bahwa dia sudah menerima mewakili kita. Langsung dia nerima? Langsung dia terima. Sebagai wakil? Iya. Saya katakan kepada Anda, wahai pembeli, saya ada barang di si fulan. Iya. Tolong terima. Iya. Baik. Ambil langsung oleh Anda. Ya, setelah dia cek sesuai dengan yang spek kita, berarti kan sudah oke. Nah, berarti sekarang barang yang saya janjikan langsung Anda ambil. Ini dinamakan tawalli tarafil aqd. Seseorang memegang dua sisi akad. Dia wakil, dia mewakilkan juga. Dia yang pembeli, dia penjual juga. Enggak boleh. Risiko tidak jelas di sini. Sama juga Anda wakil, Anda belikan untuk diri Anda sendiri. Anda disuruhkan wakil membelikan, lalu beli sendiri untuk Anda. Saya wakil, wahai Anda wakil si pembeli, Anda wakil penjual. Jual ke sini, beli sini. Dah. Alhamdulillah. Namanya tawalli tarafil aqd tidak boleh. Ustaz, mau ada yang ditanyakan sedikit Ustaz. Silakan Ibu. Poin berapa Ibu? Balik ke halaman 43 masalah modal salam itu Ustaz. Iya. Saya ada kasus seperti ini mengenai modal jasa. Kita jasa untuk misalnya membuka hutan Ustaz. buka apa Ibu, jasa membuka pembukaan hutan gitu. Jasa membuka hutan, baik. Iya, sebagai kontraktor gitu, Ustaz. Iya, Bu. Terus di dalam perjanjian itu perusahaan yang menyewa kita memberi advance gitu, Ustaz, uang di muka dengan perjanjian uang cash. Iya, benar, semua Ustaz. Dari biayanya? Tidak, sebagian. Misalnya pekerjaan itu bernilai 100 juta. Dibayarnya baru 10 juta? Dikasihnya misalnya 10%. Salam namanya ini, Bu. Oh, salam. Termasuk salam ya, Ustaz? Boleh, bukan, ya, Ustaz? Bukan, bukan. Ini bukan salam. Ini sewa-nyewa biasa. Karena salam persyaratannya tunai di depan. Oh, gitu. Harus semua ya, Ustaz, ya? Kalau yang termasuk salam itu pembayarannya harus lunas gitu. Tunai Ustaz. Di depan, ya. Oh, benar. Tidak ada sebagian tunai, sebagian tidak. Mm-hmm. Itu bukan salam namanya. Tapi sewa-nyewa dan boleh. Oh, boleh. Dan ini perbedaan salam nanti dengan istisna. Nanti perbedaan istisna. Istisna butuh dibuat. Kalau ini jasa, itu murni jasa. Oh iya. Syukran, Ustaz. Afwan, Ibu. Ya, Ustaz, nyambung pertanyaan Pak Adi tadi dalam penyerahan. Poin berapa tadi dia? Itu poin penyerahan, Ustaz, 3.7. Ya. Tapi yang berhubungan dengan salam paralel. Cara salam paralel. Salam. Parah. 3.8 berarti. Ya. Baik. Nah, semisalnya Ustaz, pembeli kedua ini dia sudah sering berhubungan dengan produsen. Penjual pertama. Penjual kedua. Pembeli kedua. Pembeli kedua sering berhubungan dengan penjual pertama. Iya, iya. Terus. Jadi kan ada tengahnya istilahnya pembeli pertama gitu ya, Ustaz. Nah, karena dia mereka ini sudah sering kenal antara penjual pertama dengan pembeli kedua ini. Jadi si pembeli kedua langsung bilang ya udah langsung pembeli pertama menyuruh penjual tadi langsung aja kirim barang ke pembeli kedua. Itu gimana, Ustaz? Sudah diterima atau belum oleh pembeli pertama? Memang belum, cuman karena kebetulan posisinya adalah pembeli kedua ini dengan penjual pertama itu sudah sering berhubungan. Apakah karena saling kenal hukum berubah? Ya maksudnya akad kepercayaan gitu, karena kebetulan kan begini, Ustaz. Misalnya kasih gini. Iya, kalau diubah jadi akad wakalah, dia menjadi ini kayak film Dayang, apa wayang, Dayang misalnya wayang. Kamu terima, ya saya terima, saya beli, saya jual. Satu orangnya dia yang membeli, dia yang menjual. Dia yang menerima atas nama orang, dia terima lagi atas nama dirinya. Selesai urusan sudah. Berarti risiko tidak ditanggung oleh pembeli pertama. Nah, tapi seperti misalnya kasusnya kalau di akadnya itu mereka bertemu bertiga itu dalam satu akad. Ya udah, terima dulu, berikan ke dia. Cuman kan barangnya masih belum. Oh, nah, akadnya itu akad salam mawazinya dibikin satu majelis. Iya, bertiga gitu. Berarti barangnya yang ini. Iya. Boleh. Tidak, maksudnya barangnya speknya udah disebutkan. Jadi kan, jadi speknya itu udah tahu gitu kan. Jadi akan dibuat oleh pembuat tadi gitu kan. Sebentar. Kalau ditentukannya bahwa yang akan dijualnya speknya ini perusahaan ini pembuatnya. Boleh lagi salamnya? Enggak, gini kebetulan kan si pihak pembeli pertama itu minta rekomendasi dari pembeli kedua gitu. Oh, di mana tempat untuk membuat ini gitu. Ya dibilang A B C D. Gitu. Karena kalau satu saja berarti muayyan sudah jelas barangnya. Oh, sebentar. Anda ingin istisna atau salam? Barangnya butuh dibuat atau sudah ada? Dibuat. Istisna. Oh, istisna. Sabar, antum bikin. Antum telah bikin pusing kita, sekarang saya bikin pusing antum semuanya. Sekarang saya istisna, biar selesai urusannya. Oke. Cukup, saya istisna dulu 10 menit. Nanti setelah itu kita diskusikan sekalian satu jalan istisna dengan salam, karena dia mirip. Jangan salahkan saya, salahkan yang sebelumnya bertanya. Karena memang sebetulnya betul, gabung antara istisna dengan salam. Memang hanya, beliau gak salah, bagus mengingatkan kita. Ini sebetulnya satu-satu paket. Tidak ada angkat tangan. 10 menit, silakan baca. Ya, terkadang kalau dosen terlalu lembut, enggak selesai-selesai mukarrarnya, he. Ada satu kasus, dua kasus mungkin, tapi yang dia berkaitan dengan satu jawaban dari yang pertama. Dan sebetulnya ada di kisah ini. Pernah saya ditanya oleh seseorang, dia pengusaha pembuat produksinya baju koko seperti ini. Bagus, harganya 300-an ke atas. Bagus, baju kokonya. Dia mengatakan, ada satu teman, baik, dia ngasih saya uang 700 juta. terserah Anda, yang penting uang saya bertambah. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Lalu dia mengatakan, bagaimana caranya Ustaz? Siapa yang bisa membantu orang ini, silakan. Di sini ada nasnya, ada pasalnya. Caranya? Nama-nama dulu, nama sebelum cara. Yang teman pemilik modal tadi, nama teman. Mukhlis Sofyan. Dari Merpoyan Pekanbaru. Caranya tadi, kebetulan yang dititipi uang adalah produsen saya. Kemudian yang caranya dia memesan kepada si produsen tadi. Kemudian barang yang itu tuh dijual kembali, biasanya ada pihak ketiga lagi yang masih ada, mungkin agennya atau distributornya tadi. Tetap bekerja enggak ngasih uang tadi? Ya. Tetap bekerja enggak ngasih uang? Akadnya aja dulu. Gimana caranya? Nih saya, nih uang sudah 1 juta, terus? Ya, dikasih ke produsen. Saya kasih ke antum, umumnya terus? Ya, nah terus dibuatkan istilahnya, kan ada orderan masuk sebelumnya, mungkin ada, biasanya kan produsen ada agennya, Sat? Enggak, nih enggak ada agen-agen. Oh, enggak pakai itu, kan? Agen-agen, dia bikin saja sebanyak-banyaknya, terus? Langsung jual itu. Jual sendiri di toko juga, toko penjualannya, dan jumlahnya besar. Kalau itu belum pernah tahu, Sat. Yang lain? Nah, di pasar sini ada. Siapa yang... Saya biasa bentuknya ya. Udah sedikit lagi, sedikit lagi. Coba Ardizal, nanti bilang dua akad. Coba apa tadi? Jadi waktu si pemberi modal memberikan uang kepada pengusaha, itu dia akad istisna. Terus? Kemudian setelah selesai barang itu, dia wakalah, karena dia kan pemegang, dia jadi agen dari pemilik uang tadi gitu loh. Ceritanya dia membantu si pemilik uang menjualkan barangnya. Masya Allah, umtas. Antum yang nulis ini. Betul, halaman 55-419. Maka orang ini bisa dibantu dengan pasal yang ini. Pertama, 700 juta tadi itu, jurus juta tadi itu, uang di depan dapat berapa potong kain. Andai umpamanya cuma dapat 1900 potong kain, 900 baju koko, karena uang di depan dapat umpamanya 1000 baju koko. Setelah selesai, nih terima dulu. Setelah diterima, dia mengatakan, tolong jualkan. Anda kan punya toko kan? Iya, saya punya toko. Tolong jualkan. Ya. Baik dengan ada upah, konsinyasi, atau tanpa upah, tolong menjualkan saja tanpa ada upah. Lo terjual, dapat untung atau tidak dia? Kerja atau tidak dia? Tidak. Lo boleh untung tanpa kerja? Boleh, uang yang bekerja untuk Anda. Dengan syarat resiko kan sudah berpindah ke Anda kan? Kan sekitar Anda terima laku, tidak ada urusan dia. Anda terima dulu, ada yang rusak, ada yang hilang, enggak ada lagi. Ini akad wakalah yang kedua. Tapi akad wakalnya dipisah. Bukan disatukan. Kalau dari awal, nih uang saya enggak mau tahu, saya enggak mau wakalah, enggak mau apa, yang penting nambah. Ini bisa? Enggak. Ini riba. Pakai sendiri. Pakai sendiri ya, kalau gak laku pakai sendiri. Alhamdulillah baju jadi banyak, wajuan tuh. Ah, Masya Allah. Kan itu gampang, kalau gak laku gampang. Banyak yang nampung, tenang ya. Tapi gak jadi. Ya. Tapi Insya Allah, ya seperti tadi juga ada mahasiswa saya yang juga buat usaha seperti itu. Dia buat usaha perkebunan paya. Dia buat investasinya bukan dengan cara mudharab, bukan musyarakah. Tapi dengan salam. Ya, dia deal beli paya sekian ton, nanti setelah 1 tahun diserahkan paya sekian ton. Ya, diserahkan kan boleh salam diserahkan dengan nyicil, boleh kan? Boleh kan di sini kan boleh nyicil. Dicicil di sampai 9 ton. Sampai 9 ton dengan biaya umpamanya 200 juta. 200 juta itu dia sudah bisa sewa tanah, terus kemudian biaya produksi setahun, biaya personal setahun. sudah bisa, ya sudah bisa ini dia dapatkan. Maka dia dapatkan dana, kemudian dia bisa menyerahkan barangnya. Kemudian yang investor ini kan nggak ngerti kemana jual, dibantu oleh dia untuk mencarikan si pembeli, yaitu ke pasar, agen-agen di pasar buah di Jakarta, dipertemukan oleh dia. Ya. Jelas ini. Salah satu bentuk investasi bisa lain selain musyarakah dan mutabah, salam bisa jadi salah satu investasi atau istisna. Tadi salam ya, kalau tadi istisna. Kalau yang baju tadi istisna, kalau yang paya tadi salam. Waktu penyerahan dengan antara akad dengan penyerahan boleh enggak bertahun-tahun? Memang asalnya bertahun-tahun. Ya, misalnya salamnya 5 tahun. Boleh. Boleh. Memang asalnya. Bahkan yang menjadi permasalahan para ulama, salam hari ini. Itu yang jadi masalah. Kalau memang asalnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, mendapatkan orang melakukan salam setahun, fi'amain, ya salah sa'awam. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Memang bertahun. Karena itu membedakan harga. Kalau hari ini harganya berbeda atau tidak? Tidak berbeda harganya, sedangkan ini Rasulullah melarang menjual barang belum dimiliki. Mirip sama dan bukan mirip sama dia dengan jual barang belum dimiliki. Makanya Ahlul Nabilah mengatakan, ayyakuna lahu waq'un fis saman. Bahwa waktu jarak antara akad dengan serah terima barang yang membedakan harga. Karena bila tidak membedakan harga, tidak ada hajah di sini untuk melakukan salam. Jelas? Kalau harganya sama, tidak ada keuntungan si penjual dan pembeli. Maka tidak ada hajah termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Seperti hadis Hakim bin Hizam. Dia mengatakan, seseorang datang kepadaku, inginkan barang yang tidak ada padaku. Bolehkah aku jual, aku beli dari pasar? Rasul mengatakan tidak. Walaupun terima untuk salam, enggak boleh. Karena salam menjual beli barang belum memiliki. Adapun salam ada hajah di sana, kebutuhan. Yaitu kebutuhannya, si penjual pertama butuh modal, keuntungannya itu dapat uang cash, tunai. Si pembeli dapat keuntungan, hargamu murah. Kalau tidak ada keuntungan, tidak. Tidak ada hajah di sini, maka kembali kepada jual beli barang belum memiliki. Wallahu ta'ala alam. Fadal, Sulaiman. Poin berapa? Sekarang boleh, salam istisna boleh, mana aja? Yang halaman 49 untuk kejelasan pasal aja, Ustaz. Tentang objek istisna ini beda dengan poin halaman 50. Okay. Poin yang berapa? Nomor yang di atas 4413. 4412 atau apa? Yang 49 nya berapa? Yang 49 yang objek tentang makna dari akad istisna itu, kejelasan objek istisna. Poin berapa? 431. 431 dengan 413 itu maksudnya. Iya. Untuk kejelasan saja, di sini objek istisna macam, jenis, ukuran, spesifikasi dan yang dipesan. Di sini di 4413 tidak boleh sesuatu yang sudah tertentu barangnya. Jadi apa maksudnya tertentu itu gitu maksudnya, iya, kan ya? Tertentu itu pabrik yang ini atau kursi yang ini, itu tertentu. Tapi spek yang jelas kan belum tertentu. Maksudnya tertentu ini muayyan, musyakhas, ditunjuk dari pabrik yang ini. Itu. Tapi sediakan kursi spek ini cukup. Makanya istisna untuk pembuatan rumah boleh, tapi yang tanahnya kan sudah jelas kan, muayyan. Tanahnya ini enggak mungkin tanah tidak jelas, di mana dibangun di mana. Pasti jelas. Yang istisnanya yang boleh yang rumahnya. Misalnya yang takut salah transaksi selama ini, yang ana usaha madu. Madu dari hutan. Madu dari hutan, nggak tahu lah. Ketika apa? Ketika ditransaksi dengan pemesan. Sebentar, ini istisna atau salam? Ini pemesanan. Pemesanan masuk apa? Masuk dua-duanya. Maksud salam maksud istisna. Ayo itu. Tapi ini yang mana? Enggak, kalau pemesanan itu istisna juga pemesanan, salam juga pemesanan. Tapi yang kasus madu ini istisna apa salam? Salam, karena istisna butuh dibuat. Antum enggak bisa bikin madu kan? Madu palsu kan kalau dibuat. Baik. Itu salam. Baik. Iya, balik ke salam lagi. Iya, salam berapa berarti? Poin berapa kalau salam? Berarti? Yang ditentukan di sini kasus langsung start. Kasus berarti berkaitan kasus. Iya. Silakanlah. Sekarang udah mau istirahat silakan. Semua silakan. Ketika pemesan memesan madu, ya. Tolong madu saya sekitar 100 botol dengan warna jadi ukuran botol atau gram atau liter. Tidak tentukan beratnya, pokoknya per botol. Enggak. Kail di sini menjadi ukurannya itu pakai takaran liter atau botol. Atau karena kalau botol harus tentukan lagi botol yang berapa liter? Botol ABC atau botol apa ya. Atau botol apa? Biasanya karena udah langganan, jadi botol besar, kecil, sedang itu disampaikan. Tolong botol besar sekian, botol kecil walaupun isinya sepertiga atau dua pertiga enggak ada masalah. Pokoknya penuh botol, satu botol. Penuh bisa di madu isi penuh? Enggak, ukurannya. Nggak bisa. Ada perbedaan, maka di sini ada kor, maka salam angkanya harus jelas, maka per liter lebih baik. CC, liter. Liter. Kalau kilo tergantung wadahnya, kalau wadahnya berat, volume biasanya kan, volume tentu liter. Kenapa susah? Tidak, kalau madu biasanya kalau kilo agak sulit karena kadar madu kadang-kadang berbeda. Kadang ada yang encer, kalau encer ya ringan madunya. Atau kalau yang apa? Air biar berat. Kalau apa yang berat, kalau yang pak madu yang. Yang penting sepakati, walaupun botol tapi jelas. Iya. Ukuran apanya udah jelas, toi, ukuran toi. Sampai terus. Mana batas botolnya. Toi. Kemudian dipesan oleh apa pemesan ke Ana. Dan madu itu juga masih pesan ke apa? Distributor besar dari penyediaan madu tersebut. Yeah. Dan penyedia madu itu juga pesan lagi ke petaninya. Okay. Dan itu masih janji-janji, belum diikat dengan akad. Terus jual beli berapa total yang akan diambil itu. Terus sehingga apakah transaksi seperti itu udah terhitung ikat atau memang janji menurut pemahaman Nana itu? Baik. Siapa yang bisa jawab ini gampang? Jawab saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Bisa bikin salam paralel. Hah? Bisa nggak bikin salam paralel? Pedagang yang. Enggak, pertanyaannya bisa atau tidak dibikin salam paralel? Caranya, silakan. Uang di depan, ini mungkin uang di depan? Nggak mungkin, Zah. Kenapa nggak mungkin? Nggak mau? Nggak mau. Kan nggak mungkin. Pemiliknya nggak mau. Itu. Kalau mungkin sih mungkin, tapi harga lebih murah. Mau nggak dia lebih murah? Tidak mau juga, resiko dari uangnya kan tidak jelas. Berikan orang jaminan. Antum ada kartu start sunnah ada kan? Kartu salafi ada kan? Itu yang kejaminan kartu. Ada. Nggak, kalau di Saudi ada. Kalau di Saudi kita kan tidak boleh ceramah kan kalau tidak ada kartu izin berdakwah. Nggak ada. Ada ambil dari, diuji kita dulu ya. Namanya sesuai dokter waktu masih S3 disuruh uji lagi masalah. Kam aksama tauhid untuk mendapatkan kartu bisa ceramah. Kalau ada kartu ini lumayan ini bisa di coba Ustaz keluarkan ke Ustaz. Ya sanan bangun agar tidak semuanya ceramah nanti besok sepuluh ceramah. Jadi dites dulu mampu dia atau tidak tahu ibu. Baik. Minta berikan barang jaminan. Enggak mau juga ada. Kalau tidak mau juga yang bisa dibuat akad janji saja. Pada saat dia butuh, Pak mana? Kan kita janji tidak mengikat. Pada saat barang ada dia anda panggil, kan kita janji enggak mengikat, kata dia. Jelas? Konsekuensinya begitu. Tapi kalau ingin aman, bikin akad salam. Antum mikir akal lagi salam ke depannya juga biar aman juga. Jadi kalau akad salam berarti dia udah bayar dulu. Antum tadi baca. Baca. Apa di situ isinya? Bayar dulu atau tidak? Iya, kalau salam ya. Kalau salam ya dibayar tunai dulu. Tunai pada majlis akad. Masya Allah. Masya Allah. Jelas Ustaz? Bukan mengambang, tapi boleh antum bikin yang seperti tadi boleh, tapi janji dan tidak mengikat. Janji berarti risiko besar. Jelas. Risiko besar karena kalau barang tidak jadi dibeli, berarti risiko dari ana sebagai produsen. Iya, dia tidak percaya lagi dengan antum. Ketika antum beli sudah ada, ternyata tidak jadi, risiko dengan antum juga. Lama terjual, uang terpendam. Jelas. Kemudian nyambung masalah apa? Masalah penjualan ini. Setelah barangnya di konsumen yang lain, pembeli yang lain. Ini on air bukan kan ya? Barang setelah di tangan pembeli dan uang juga di tangan kita, dan apa yang diminta setelah diusahakan untuk dipenuhi. Ini lain lagi bukan yang tadi? Bukan. Gimana bentuknya? Barang masih madu juga. Madu juga. Dengan jenis-jenis dan warna yang telah ditentukan, yeah. Telah dipenuhi. Terus. Tahu-tahunya dia mempunyai apa? Komplain yang lain. Masalah warnanya memang kuning, tapi rasanya tidak seperti biasa, katanya. Sebentar. Madu yang dobit atau tidak? Ya madu yang yang dobit maksud itu bisa nggak speknya itu jelas? Kalau madu sulit, kalau madu hutan ya kalau sulit. Sulit kan? Ya. Boleh salam. Mimma lain tabit boleh salam. Apa tadi persyaratan salam? Sesuatu yang bisa mimma yang tabit bisa dijelaskan speknya. Berubah-ubah enggak sama madu? Kalau madu ya bisa berubah. Berubah-ubah. Kan? Warnanya apa? Apa? Tergantung perusahaannya dari lebah perusahaan. Allah, siapa bos madu di sini? Coba jelaskan. Ada bos madu di sini selain antum? Tergantung musimnya. Karena setiap iklim setiap musim. Iya, berarti kan enggak mungkin yang dobit kan, sama seperti iya. Permata. Iya. Nilainya barang seni nilai mahalnya itu kan tidak bisa yang dobit. Menurut Anda ini murah. Bersifuran tidak ada harganya. Kalau madu tidak ada standarnya, kalau sekarang. Standar umumnya iya ada, iya. Tapi memang yang dobit seperti warna, rasa, segala macam. Tapi. Iya tunggu. Tunggu dari apa? Dari ketua tadi. Perhatikan dengan baik. Kalau memang yang dobit tidak ada masalah. Kalau madu berubah enggak rasanya? Benduknya ini, tapi pahit rasanya. Harga berbeda, mungkin lebih mahal mungkin. Iya kan, lebih pahit, lebih mahal kan? Padahal perbedaan pahit dikit saja mungkin berbeda harga. Wallahu ta'ala alam. Sama dengan permata, sedikit saja hal yang membentuknya, berbeda harganya. Jadi madu ini bisa tidak dimasukkan ke dalam transaksi salam itu? Wallah, sepertinya berat. Jadi solusi yang akan diambil dari... Janji. Ya, berarti tidak bisa jangka salam. Kalau memang tidak bisa yang dobit, kalau memang tidak bisa yang dobit, yang berubah harganya, ya, dengan sedikit saja perbedaan, Allah. Fadal. Tidak dipersoalkan soal perubahan warna. Pegang mic-nya. Kalau sebentar, berapa orang pedagang madu biar selesai permasalahan madu ini? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Kalau misalnya dia tidak mempersoalkan warna, rasa, itu bisa enggak jadi salam Ustaz? Madu apa saja? Iya, madu hutan lah. Penting hutan. Hutan. Walaupun dengan spek yang terendah. Iya. Apakah bisa dijadikan salam? Mau tapi gharar, masalahnya masalah gharar. Karena ini salam memang dhabit memang dhabit masuk permasalahan gharar. Kalau gharar walaupun redho maka solusinya janji. Kalau memang tidak salah salam janji saja. Berbeda kan kalau hanya antum minta kehitamnya berapa persen, rasanya pahitnya berapa persen, manisnya berapa persen, repot kan, nggak bisa kan, nggak bisa dipenuhi kan, Madu diolah jadi spek standar. Jadi istisna jadinya. Warna enggak bisa. Sebagian para ulama mengatakan bahwa perbedaan mereka sepakat kaidahnya karena hadis Rasulullah fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin adalah kail yang jelas, yaitu volume. Madu kan bukan volume saja yang mempengaruhi harga kan? Bukan volume saja, ada spek-spek yang mempengaruhi harga. Ini yang dhabit atau tidak bisa ditentukan atau tidak. Berbeda mereka dalam umpamanya tatbiqatnya, seperti dalam hayawan di sini, makanya ditekankan di sini. Mana tadi di sini tentang muslim fi boleh bersifat apa artinya ini? Selesai? Sebentar, break sebentar. Hewan-hewan ada sini, salam hewan. 3. Di sini dijelaskan bahwa boleh salam hewan. Dalam mazhab Syafi'i, sebagai mazhab ulama mengatakan tidak boleh salam hewan karena mimma la yanṭabit. Menurut mereka mimma la yanṭabit. Tidak bisa menjelaskan spek hewan karena sedikit saja umpamanya warna segala macam bisa berubah harganya. Tapi di sini menurut beliau boleh karena speknya jelas. Jadi kaidahnya jelas dan ini dinamakan dengan khilaf lam tahqiqul manaq. Kaidahnya disepakati bahwa salam boleh mimma yang dhabit, sesuatu yang bisa dibuat standar spek. Dan tidak boleh bila tidak bisa dibuat standar spek. Ya. Kembali dalam hal tersebut ijtihad para ulama beda menentukan hewan. Di sini dibolehkan hewan, sebagian ulama tidak bolehkan hewan. Karena mimma yang dhabit. Yang berbeda itu jenisnya, Sa. Satu madu itu kalau kita kirim pun kalau berbedanya sebeda harga atau tidak? Ya sama kayak mangga, ada mangga rumani segala apa itu. Tapi kalau madu itu memang kualitas kita biasa tempat satu tempat. Cobalah. Sama mungkin ada persamaan tapi perbedaan lebih banyak atau persamaan lebih banyak dengan ya, madu mangga yang, tadi. Yang udah biasa kita ngasih misalnya. Mangga, wallah salah alam ya. Saya bukan pakar mangga juga, tetapi ya ada yang manis ada. Tetapi ada manisnya itu iya. Tapi kan ada jenisnya, yang ya, dibeli itu jenis. Gitu masalah manis dan tidak itu paling kesalahannya 1-2. Tapi kalau madu, satu saja yang pahit, saya pernah beli madu dari Rusia. Ya, ini, madu paling pahit, mahal bukan main. Ya. Sekarang masalahnya Ustaz, banyak yang gak paham dengan madu, Ustaz. Gak paham madu berarti bisa yang dopit atau tidak? Ya, karena gak paham itu maka dia gak paham dengan kualitas madu. Ada bilang yang kena semut, gini. Padahal itu bukan... perbedaannya Ustaz, cuman dia berbeda jenisnya. Contohnya, ada suatu tempat madu itu hitam, dicari kuning di sana pun tidak akan ketemu. Terus, harganya berbeda atau tidak? Iya, makanya kita buat tadi kan di sana, misalnya Ustaz tadi mencontohkan pepaya madu. Istilahnya pepaya kualitas itu. Ya kalau madu kalau kita ingin salam ya kita tentukan kualitasnya. Yang warna kayak gitu, yang kayak gitu. Warna, rasa, bisa. Bisa, Ustaz. Bisa. Warna, rasa, yang hitam jenis jangan, pohon. Ya misalnya yang hitam jangan dimasukkan. Yang kedua yang pahit jangan dimasukkan. Bisa. Dia enggak berubah Ustaz. Tapi dia ada yang pahit, ada yang hitam, ada yang kuning. Wallah ta'ala. Kalau ya, memang bisa kaidahnya jelas memang yang dhabit atau tidak yang ini kembali dipakai kepada ahlinya, pakar madunya. Siapa yang pakar madu? Coba ya. Sama dengan permasalahan yang dijelaskan para ulama, masalah haid, masalah kiblat, wajib salat menghadap kiblat, tapi menentukan kiblat bukan permasalahan ulama lagi. Para ahli menunjukkan arah. Kalau memang menurut antum umpamanya lima yang dhabit bisa dibuat spek yang tidak akan berbeda nantinya, silakan. Ya. Masalahnya dia bukan berubah, Ustaz, tapi dia memang berbeda-beda. Kalau madu itu hitam, dia jadi kuning pun tidak akan mau dia. Ya, jelas madu kalau itu boleh, boleh, enggak ada masalah. Kalau tidak boleh, solusinya adalah dibuat sebuah perjanjian. Jelas? Sekarang kayaknya sudah habis ya. Iya, pakar konsumen. Tadi itu pakar madu, pakar konsumen, sudah enggak ada masalah, enggak ada masalah. Tapi Kita tutup dulu. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.